aku katakan, aku jatuh cinta kepada dirimu, walau ku tak kau sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia. Kau mengerti, maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia. Hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Berdosakah bila aku katakan, aku jatuh cinta kepada dirimu, walau kau takkan sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Yuk kembalikan sih.